kasih ku rindu saat kau di dalam pelukku. Hanya cintamu menghiasi mimpi indahku dan takkan mungkin kan terlupa kenangan indah kita berdua. Adakah kau dengar suara hatiku? Kasihku rindu takkan pernah melupakanmu. Hanya dirimu telah ada dalam relung hatiku. Sedihku ketika kau jauh, sepinya hariku tanpa hadirmu. Hadirlah kau kasih bila kau bertemu. Kasihku rindu pernah melupakanmu. Hanya dirimu telah ada dalam relung hatiku. Tadiku ketika kau jauh, sepinya hatiku tanpa hadirmu. Hadirlah kau kasih bila kau bertemu. Pernah melupakanmu. Hanya dirimu telaga dalam relung hatiku. Tadiku ketika kau jauh, sepinya hariku tanpa hadirmu. Hadirlah kau kasih bila kau bertemu.